Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Khodhi fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Setelah kita masuki al-ashlul khamis min usul sita, pokok prinsip yang kelima dari enam prinsip agama yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang hari ini tentunya beliau ambil dari penjelasan Allah SWT dan Rasulnya, yang beliau katakan di awal pembukaannya, ثُمَّ غَرِضَ بَعْدَ هَذَا كَثِيرٌ مِنْ أَذْقَاءِ الْعَالَمِ وَقَلَاءِ بَنِي آدَمَ. Banyak orang-orang yang salah dalam memahami prinsip-prinsip ini, إِلَّا أَقَلَّ الْقَلِيلِ, kecuali sedikit saja dari mereka. Maka dalam prinsip yang kelima ini, telah kita sebutkan pertemuan yang lalu, yaitu tentang pembagian al-awliya, para wali. Demikian pula definisi wali. Telah kita sebutkan bahwasanya al-awliya yang qasimu ila qismain, para wali terbagi dua, ada waliullah, waliyur rahman, dan juga ada waliyus syaitan. Dan telah kita lewati dalil-dalil pembahasan ini dalam pertemuan sebelumnya. Tayyib. Demikian pula definisi wali secara bahasa dan secara syar'i, sehingga al-wali diambil dari kata walayah dengan difathahkan wawunya, yang berarti al-qurbu wal-muhabbatu wal-nusrah, kedekatan, pertolongan, dan juga kecintaan. Oleh karena itu, wali secara syar'i diambil dari kata walayah al-muqarrabun, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah SWT, li'annahum yataqarrabuna ila Allah bil-imani wa taqwa wal-amal salih, karena mereka mendekatkan dirinya kepada Allah SWT dengan keimanan dan ketakwaan serta amal-amalan salih. Maka kita bahas dalam pertemuan ini tentang sifat-sifat waliullah, sifat-sifat awliyaullah, para wali-wali Allah. Setelah sebelumnya tentunya untuk mengetahui tentang pembagian al-awliya, maka perlu diingat di sana ada yang berhak dikatakan waliullah dan juga ada yang berhak dikatakan waliyus syaitan. Sehingga Syekh rahimahullah ta'ala hendak menjelaskan kepada kita siapakah mereka-mereka orang yang berhak dikatakan syaitan, dan siapakah diantara mereka yang menyerupai dengan wali-wali Allah padahal mereka bukan wali Allah, bahkan mereka adalah waliyus syaitan. Maka antum kenali sifat-sifat mereka, antum kenali pembagian-pembagian mereka, karena tentunya sesuatu akan jelas dengan lawannya. Adapun al-wilayah dengan dikasrahkan wawunya sudah kita sebutkan, artinya adalah al-imarah, ya, kepemimpinan, kekuasaan. Qala rahimallahu ta'ala, Dalam penjelasan ini pula kata beliau, wa tafriqihi bainahum wa bainal mutasyabbihin bihi min a'da'illahi al-munafiqin wal fujjar. Perbedaan di antara mereka wali-wali Allah dengan orang-orang yang menyerupai mereka dari musuh-musuh Allah. Ya. Berpenampilan, berparas, bertampang seperti para wali-wali Allah, padahal mereka adalah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, dari kalangan munafiqin dan fujjar, orang-orang yang bergelimang di atas dosa. Maka untuk membedakan ini, ikhwah, kata beliau, wa yakfi fi hadha, ya, maka cukuplah dalam membedakan siapa orang yang berhak dikatakan waliullah dan siapa yang berhak untuk dikatakan waliyu syaitan a'da'ullah. Ayatun fi surat Ali Imran, itu ayat-ayat yang beliau akan kemukakan di sini. Di antaranya yang pertama adalah ayat yang ada pada surat Ali Imran sebagai ciri waliullah. Bal min a'zami sifati awliya Allah, bahkan termasuk paling besar, paling utamanya sifat waliullah, yaitu disebutkan dalam ayat ini, ayat yang pertama yang beliau nukilkan. Demikian pula telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, suatu karya tulis yang sangat berfaedah, bermanfaat untuk membedakan waliyur rahman dengan waliyur syaitan. Kitabnya siapa? Siapa yang ingat? Syekh al-Islam. Apa judulnya? Baik, judulnya itu Al-Furqan, ya. Ibn Taimiyah memiliki satu karya tulis Al-Furqan baina awliya ar-Rahman wa awliya syayatin. Baik. Itu sangat berfaedah untuk antum mengetahui perbedaan antara wali Allah dengan wali syaitan. Maka diantaranya beliau terangkan di sini sifat-sifat waliullah. Maka jikalau tidak sesuai, tidak layak, dan tidak termasuk apa yang disebutkan dalam ayat-ayat yang beliau paparkan dalam risalahnya ini, menunjukkan meskipun dia mengaku sebagai waliullah, bahwasanya dia adalah musuh Allah, a'da Allah. Dalam surat Ali Imran Allah SWT tegaskan, qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini ciri sifat waliullah yang pertama. Kata Allah SWT, katakanlah wahai Muhammad, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukum Allah, niscaya Allah SWT akan mencintai kalian. Baik. Sebenarnya kita sebutkan bahwasanya al-walayah yaitu al-mahabbatu wal-qurbu wal-nusrah, kecintaan, kedekatan dan pertolongan. Sehingga waliullah merekalah orang-orang yang dicintai, yang ditolong, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang pertama yaitu mereka-mereka orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Pengakuan seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini hampir diakui oleh seluruh manusia. Ya. Diakui oleh kebanyakan dari manusia. Hatta mu'min wal kafir, orang mu'min dan orang kafir, orang fajir, ma'asi, bal yahud wan nasara, wasufiyah, wal jahmiyah, wal asyairah, semua, hampir semua kelompok manusia, dari mu'minnya, dari kafirnya, dari semua sembaran-sembaran Islam, sehingga kenapa mereka menta'til sifat-sifat Allah atau mentahrif atau mentakyif, mentamtsil, dalam rangka mereka cinta kepada Allah, yang menurut mereka agar tidak disamakan Allah SWT dengan makhluknya, tetapi terjatuh ke dalam ta'til, tahrif, takyif dan tamtsil. Demikian pula orang-orang Yahudi, Nasara, mereka pun mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya. Tetapi apakah cukup pengakuan seseorang ya, dia cinta kepada Allah SWT dengan begitu saja? Alif lam mim, ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja dengan pengakuannya ya, dengan ucapannya, sementara mereka tidak diuji? Maka jelas akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa rahimakumullah, semua kita akan diuji. Sehingga dalam ayat ini famtahanahumullah, Allah SWT uji pengakuan mereka, yaitu mereka mengaku cinta kepada Allah SWT sebagai ciri yang terbesar dari wali-wali Allah SWT. Tiada lain dengan ujian Allah SWT kepada mereka, fattabi'uni, kata Al-Hasan Al-Basri, mereka diuji dengan kalimat yang setelahnya, fattabi'uni, ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga termasuk sidqi imanihim, sidqi mahabbatihim lillahi azza wa jal, bittiba'ihim an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jujur dan benarnya pengakuan cinta mereka kepada Allah, yaitu dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ujian, seleksinya. Ya, lulus dia. Ya, setelah pertama kali mengaku cinta kepada Allah, ya, sufiyahnya, kuburiyahnya, ya, falasifah, hululiyah dan yang lainnya. Bahkan tentunya sufiyah mendengungkan cinta kepada Allah dengan ini itu, membuat syair, ya, membuat acara-acara. Mereka mengaku itu semua adalah bentuk cinta mereka kepada Allah. Tapi lulus mereka dari ujian yang kedua, fattabi'uni, ya, jika cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti manhajnya, ikuti ajarannya, syariatnya. Seperti apa tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya, dalam muamalahnya. Sehingga sungguh ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak yang kandas ketika Allah SWT uji ya, syaratnya seseorang benar cintanya kepada Allah itu dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya. Sehingga tidak cukup dengan pengakuan semata, tapi harus dibuktikan bentuk kecintaan Anda dengan Anda mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bisa dipisahkan. Al-Islam wa sunnah wa sunnatu hiya al-Islam. Maka dengan itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kecintaan kepada Allah SWT yuhibbukumullah sebagai salah satu sebab yang akan datang kecintaan Allah SWT kepada kalian. Ini termasuk perkara yang paling utama, paling agung, kecintaan Allah SWT, ya, nusrah wal mahabbatu lillahi azza wa jalla li'abdihi bittiba'i an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi jami'i ahwalihi, dalam seluruh keadaannya, yang tentunya dalam bab syariat. Adapun dunia wasi', perkara dunia luas. Sudah difahami. Ciri yang pertama itu dengan mencintai Allah SWT dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tentunya sungguh kedustaan yang besar jikalau dia mengaku cinta kepada Allah SWT tetapi tidak di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan mulut-mulutnya, dengan lisan-lisannya, tetapi tidak sesuai dengan apa yang ada pada hati, dan juga tidak ada pada jawarih, anggota badannya. Tayyib, praktek dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bahkan mereka memfitnah orang yang berjalan di atas sunnah Rasul, ajaran Rasulnya, dikatakan sebagai mubtadi', dan orang yang menjalankan kebid'ahan dianggap sunni, mengikuti sunnah. Sehingga ayat ini kata para ulama sebagai mizan, timbangan, ya, benarnya kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimallahu ta'ala wa ayatun fi suratil Maidah. Kemudian ciri yang berikutnya dari ciri waliullah yaitu ayat yang ada pada surat Al-Maidah, wa hiya qawluhu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adhillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Ciri yang berikutnya dari waliullah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, ciri yang pertama ini sebagai ciri yang sudah antum bisa menimbang, ya, bisa membedakan ketika ada si fulan waliullah, timbang dengan yang pertama tadi, dia cinta kepada Allah atau tidak, apa bentuk cinta kepada Allah, mengikuti sunnah Rasul atau tidak. Kalau tidak, kadzab, pendusta, ya, tidak sesuai, tidak layak dikatakan sebagai waliullah. Kemudian ciri yang lainnya kata Allah SWT, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang diantara kalian murtad dari agamanya, keluar dari agamanya, dia meninggalkan al-Islam, meninggalkan sunnah, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka niscaya Allah SWT akan mendatangkan kaum yang lainnya. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Jika kalian berpaling kata Allah surat Muhammad, jika kalian berpaling, niscaya akan kami ganti dengan kaum yang lain. Thumma la yakunu amsalakum, yang kaum tersebut, orang-orang tersebut tidak seperti kalian. Imannya lemah. Mengikuti sunnahnya lemah. Semangatnya lemah dalam menuntut ilmu dan yang lainnya dalam ibadah. Allah akan ganti dengan yang lain yang tidak sama dengan sebelumnya. Tayyib. Menunjukkan bahwasanya bukan kita yang butuh dengan Islam, bukan kita yang butuh dengan sunnah, ya. Bukan sunnah butuh dengan kita, bukan Islam butuh dengan kita, tapi kita butuh dengan Islam wa sunnah. Tayyib. Islam wa sunnah. Allah dan Rasulnya tidak kecewa, tidak khawatir dengan keberadaan kita. Tayyib. Dengan keluarnya seseorang dari agama ini, Allah mempunyai makhluk yang banyak. Allah Maha Kuasa untuk mendatangkan makhluk yang lainnya. Tayyib. Sehingga jangan sampai dengan kesesatan si fulan, ketergelinciran si fulan, Islam dan sunnah ini akan rugi. Enggak. Allah akan datangkan dengan suatu kaum yang terbaik, yang lebih bagus kualitasnya, ibadahnya, ilmunya, ketaatannya. Tayyib. Sehingga ini semua menunjukkan butuhnya kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan datangkan suatu kaum, Allah akan ganti dengan suatu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ini cirinya. Ya, Allah mencintai mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Ya. Allah mencintai mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Maka tadi bentuk cinta kepada Allah itu dengan mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat yang lainnya kata Allah, adzillatin 'alal mu'minin. Menunjukkan di sini waliullah memiliki al-wala wal bara. Memiliki sikap loyalitas, ya, loyal terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan juga terhadap kaum mukminin. Apa bentuk loyalnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya? Bita'atih, dengan taat kepadanya, ya, dengan taat wal mahabbah, dan juga dengan kecintaan mereka kepada Allah. Sehingga al-awliya hum at-ta'i'un, para wali mereka lah orang-orang yang taat kepada Allah SWT, taat kepada Rasulnya, bukan sebagai orang-orang yang bermaksiat. Demikian pula mereka mempunyai sikap wala wal bara, loyal terhadap kaum mukminin, adzillatin 'alal mukminin. Ya, mereka tawadhu, rendah hati, rendah diri terhadap kaum mukminin. Tidak sombong terhadap kaum mukminin. Ini sikap loyalnya. Ya, sifatnya para wali-wali Allah SWT. Wal mahabbah wal nusrah. Mereka mencintai dan menolong kaum mukminin. Dan yang berikutnya, mereka memiliki sifat bara. Apa sifat bara'nya para wali Allah? A'izzatin 'alal kafirin. Mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Ya. Ruhama'u bainahum ashaddu 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu ashaddu 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Pengikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meniti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki sikap wala wal bara. Ya, loyalitas. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya yang mengikuti jejaknya, mereka memiliki sikap yang tegas terhadap orang-orang kafir dan saling menyayangi, mengasihi bersama orang-orang yang beriman. Tanya. Ya, sehingga at-tahdzir bukan bab mencela, tetapi bentuk kasih sayang yang seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya agar ya kesalahannya tidak bertambah, agar kesalahannya tidak diikuti orang oleh orang lain sehingga semakin besar kesalahan-kesalahannya, semakin besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Bukan berarti bentuk cinta kasih sayang pada kaum muslimin membiarkan kesalahannya, menyelimuti tapi kesalahannya, tetapi tentunya dengan menjelaskan dan memperingatkan agar tidak diikuti oleh yang lainnya sehingga dia mendapatkan dosa dari dirinya sendiri dan dari orang-orang yang mengikutinya. Demikian pula sifat yang berikutnya, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah SWT. Para wali Allah, mereka berjihad di jalan Allah SWT, imma bisayfi wassinan wa imma bilhujjati walbayan. Berjihad dengan pedang dan tombaknya atau dengan hujjah dan bayan, penjelasan-penjelasannya, dalil-dalil yang mereka kemukakan, arahkan kepada manusia. Yang tentunya mereka berjihad bi anwa'i al-jihad, dengan macam-macam jihad. Jadi dengan senjata ya, ataupun dengan dalil, ataupun dengan qalam wal kitabah ya, dengan tulisan-tulisannya, ataupun dengan rekaman-rekaman suaranya ya, ataupun apa saja yang teranggap sebagai jihad fi sabilillah, bukan sebagai orang-orang yang tinggal diam. Mereka terjun dengan seluruh perkara-perkara yang dianggap jihad fi sabilillah dengan macam-macamnya. Wala yakhafuna laumata la'im, dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela mereka, mencela ketika mengamalkan syariat Allah SWT. Tidak ada faedahnya celaan-celaan manusia, ejekan-ejekan manusia. Baik. Mereka tetap tegap di atas al-haq. Kemudian ciri yang berikutnya disebutkan dalam ayat yang setelahnya, kita bahas pada pertemuan berikutnya. Waffaqanallahu iyyakum lima yuhibbuhu Allahu wa yardha.